صيام الليل من انواع السحر، باب صيام شيء من انواع السحر. باب tentang atau bab penjelasan tentang beberapa jenis sihir. Kemarin kita telah bahas sihir itu sendiri, sekarang jenis-jenisnya. Qala Ahmad, ini Imam Ahmad maksudnya ya, rahimahullah ta'ala, haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Auf an Hayyan ibn al-Ala qala haddathana Qatan ibn Qabisa an abihi أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة طرق والطيرة من الجبل. إمام أحمد meriwayatkan حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ini nama lainnya Ghundar ثقة. قال حدثنا عوف. عوف ini Ibn Abi Tamimah Al-A'rabi fiqah juga. An-Hayyan Ibn Al-Ala Awf Ibn Abi Jamilah yang dikenal dengan Awf Al-A'rabi fiqah. Hayyan Ibn Al-Ala atau Hayyan Ibn Mukhariq Abu Al-Ala Al-Basri ini derajatnya makbul. Makbul ini berarti kalau menurut Al-Hafidh Ibn Hajar, ketika dia meriwayatkan sebuah hadis dengan bersendirian, maka hadisnya dianggap agak lemah. Kecuali kalau ada yang menjadi mutabi'nya. Mutabi' di sini seperti seandainya Qatan di sini memiliki murid lain yang juga meriwayatkan hadis ini, berarti dia akan menguatkan riwayatnya Auf apa riwayatnya Hayyan. Wa qatan bi fathatain Abu Sahl Al-Basri saduq qawluhu an abihi wa huwa Qabisah ibn Mukhariq. Ini adalah sahabi. Jadi hadis ini secara sanad mengandung sedikit kelemahan kalau tidak ada hadis lain yang menguatkannya. Bahwasanya Qabisah mendengar dari bapaknya, bapak ini salah seorang sahabat, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iyafah," sesungguhnya iyafah dan farq dan juga at-tiyarah itu semuanya termasuk sihir al-jib. Dan kita telah pahami dalam bab sebelumnya penjelasan di Umar Muqattab Al-Jibtu As-Sihru. Al-Jibtu As-Sihru ya. Bahkan dalam riwayat ini perawinya sendiri menjelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Iyafah dan lain-lain. Qala Aufun Al-Iyafatu Zajru Tairi, mengusir burung. Jadi ada sekumpulan burung dikageti gitu, dia terbang nanti. Nah, terbangnya kemana itu dikait-kaitkan dengan sesuatu nantinya. Watarku al-khattu bi-yakhuttu bil-ard, menggaris, membuat garis-garis di atas tanah. Wal-jibtu at-tiyarah, at-tiyarah sendiri itu termasuk jenis meramal nasib dengan dikaitkan kepada arah terbangnya burung. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu dan dia tidak tahu apakah ini akan berakibat baik atau tidak, orang-orang jahiliyah itu mengaitkan rencananya dengan arah terbangnya burung. Ketika burung yang dimaksud itu terbang ke kanan misalnya, wah ini berarti nasibnya akan baik, maka dia akan lakukan niatnya. Tapi kalau terbangnya ke kiri, dianggap itu pertanda sial, dia akan urungkan rencananya. Min al-jibt, ini semua termasuk al-jibt. Wal-jibtu qala Hasan rannatus syaitan isnaduhu jayyid. ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. Di antum gimana? Wali Abi Dawud, Wan Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Hibban, kemudian teksnya ada enggak? Teks Arabnya? Enggak ada. Terjemahan semua ya. Kayaknya ini maksudnya hadis ini juga diriwayatkan oleh selain Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Taib. Kita syarah riwayat per riwayat aja ya, biar tidak bolak-balik. Dan sanad hadis ini dinyatakan jayyid oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh. Wallah alam, mungkin karena ada riwayat-riwayat lain nanti yang akan beliau sebutkan di sini, atau berdasarkan syawahidnya. Qauluhu innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti. Qala Aufun al-iyafa zajrut tayr wattafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. Termasuk iyafa itu adalah apa ya istilahnya, tafa'ul. Tafa'ul itu memiliki optimisme, keyakinan baik terhadap nama-nama burung tertentu atau suara-suara burung tertentu. Jadi misalnya dia melihat, oh ada burung ini nih, nah ini adalah burung yang pertanda baik. Atau dia mendengar suara burung tertentu, itu dia akan jadi optimis. Atau mamar ya, lewatnya burung. Ada burung aja, apa aja burungnya lewat, set gitu. Maka itu dianggap sebagai pertanda sesuatu. Wa huwa min adatil Arab wa katsirun fi asy'arihim. Ini termasuk tradisi orang-orang Arab di masa jahiliyah, dan itu juga sering diungkapkan dalam syair-syair mereka. Jadi ini termasuk tradisi jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam. Yuqal 'afa ya'ifu 'aifan idza zajara wa hadasa wa dhanna. Nah, jadi dari kata-kata 'afa ya'ifu 'aifan itu mengandung pengertian berfirasat, berprasangka. Qauluhu wattarq al-khat yukhattu bil ard. Membuat garis-garis di tanah. Demikian menurut penafsirannya si perawi hadis ini, yaitu Auf bin Abi Jamilah Al-Arabi. Wa huwa kadzalik. Qala Abu Sa'adat huwa ad-darbu bil hasa alladhi yaf'aluhu an-nisaa. Wa amma at-tiyara fa ya'ti al-kalam 'alayha fi babiha insyaallah. Taib. Qauluhu min al-jibt ay sihr. Ini semua termasuk jenis sihir. Qala al-qadhi wal jibtu fil asli al-fashal alladhi la khayra fihi. Secara asal usul bahasanya, al-jibtu itu artinya kegagalan yang tidak ada baiknya secara bahasa ya, tapi kadang digunakan untuk menamakan atau sebagai nama lain dari perbuatan sihir. Thumma stu'ira lima yu'badu min dunillah walissahir wassihir. Ya, yang asal usulnya adalah kegagalan yang tidak ada baiknya tadi, kemudian dipinjam maknanya untuk menamai semua bentuk taghut alias yang diibadahi selain Allah, untuk menamai penyihir maupun perbuatannya, perbuatan sihir. Jadi pengertiannya luas. Yu'minuna bil jibti wa taghut itu bisa berarti yu'minuna bis sihir ya. Yu'minuna bisahir, dengan penyihirnya. Qauluhu qala Hasan rannatu syaitan qultu dzakara Ibrahim bin Muhammad bin Muflih anna fi tafsir Baqi bin Makhlad anna iblis ranna arba'a rannat. Rannah itu teriakan. Teriakannya syaitan. Menurut penafsirannya Al-Hasan Al-Basri. Ala kulli hal, mungkin disebutkan di sini adalah salah satu riwayat Israiliyat ya. Boleh percaya, boleh enggak. Iblis itu teriak 4 kali katanya. Yang pertama ketika dia dilaknat, yang kedua ketika dia diturunkan ke bumi, yang ketiga ketika Rasulullah SAW lahir, dan yang keempat ketika turun surat Al-Fatihah. Ini Israiliyat taban. Qala Sa'id bin Jubair, "Lamma la'ana Allahu Ta'ala Iblis, taghayyarat suratuhu 'an suratil malaikah, waranna rannatan, fa kullu rannatin minha fid dunya ila yaumil qiyamah." Ala kulli hal, ini min al-Israiliyat. Baik. Kemudian riwayat berikutnya di matan kitab, qala Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr, zada ma zad. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Ini hadis marfu' diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih menurut muallif, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mempelajari ilmu nujum, berarti dia mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Makin banyak yang dipelajari, makin banyak pula sihir yang dipelajarinya. Iqtabasa itu ya mempelajari tadi itu ya. Syu'bah ay ta'ifah min ilmi nujum, sebagian dari ilmu nujum. Nah, Nabi mengaitkan belajar ilmu nujum dengan belajar sihir. Belajar sihir hukumnya apa? Haram, ya. Maka belajar ilmu nujum sama. Ilmu nujum di sini bukan ilmu falak, bukan. Ya. Kalau ilmu falak itu ilmu yang memang real ya, berdasarkan pengamatan peredaran benda-benda langit dijadikan sebagai patokan waktu. Itu nggak apa-apa. Yang dimaksud ilmu nujum di sini yang seperti zodiak, gitu ya, meramal nasib orang dikaitkan dengan wah ini apa istilahnya. Zodiaknya ini berarti dia nasibnya gini atau sio, ya. Berhasil kayak apa? Yang seperti itulah. Mungkin di tiap-tiap kalangan ada sendiri ya. Intinya ilmu nujum yang dimaksud di sini bukan ilmu peredaran benda-benda langit, tapi ramal-meramal yang dikaitkan dengan benda langit. Qala Syekh Islam rahimahullahu taala, faqad sarraha Rasulullah SAW bi anna ilman nujum minas sihr. Di sini Nabi SAW dengan tegas mengatakan bahwa ilmu nujum itu termasuk jenis sihir. Dan Allah berfirman, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dari manapun dia datang, enggak akan beruntung itu tukang sihir itu. Qauluhu zada mazad, maksudnya apa? Tiap kali dia memperdalam ilmu nujumnya tadi, maka dia akan semakin dalam tenggelam dalam dosa, ya, semakin berat dosanya. Seperti orang yang meyakini pengaruh langsung yang diberikan oleh bintang-bintang tertentu secara langsung. Wah ini semata-mata karena dia nampak, dia akan langsung memberikan pengaruh begini. Itu bagian dari ilmu nujum. Dan ini hukum asalnya syirkun fir rububiyah, termasuk bentuk syirik dalam hal rububiyah. Nah, dari sini ketika dikatakan bahwa orang-orang musyrik di masa Rasulullah itu mengakui rububiyah Allah, itu maksudnya fil jumlah, secara global, tidak secara detail, tidak dalam semua sisinya mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau diklaim mereka bertauhid kepada Allah. Ini jelas klaim yang batil. Ya, dianggap orang-orang musyrik itu bertauhid secara rububiyah itu batil, nggak benar itu. Beda antara kita katakan mereka bertauhid secara rububiyah dengan mereka mengakui rububiyah Allah bil jumlah, fil jumlah. Buktinya apa? Mereka masih percaya yang begini-begini. Dan ini adalah syirik dalam hal rububiyah, karena at-tadbir, pengaturan, an-naf'u wad-dur, memberi manfaat dan membahayakan, ini adalah termasuk rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan uluhiyah, bukan. Ini termasuk rububiyah Allah. Dan ternyata orang-orang musyrik jahiliyah pun masih ada keyakinan-keyakinan seperti ini. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyahnya mereka itu tidak sempurna. Tidak sempurna, masih cacat. Tapi secara global, ya, secara global itu beda dengan rinci loh ya. Beda. Secara global mereka mengakui Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Al-Malik, Allah sebagai pemberi rizki, dan Allah sebagai pengatur. Itu secara global. Tapi ada kasus-kasus tertentu mereka masih mengaitkan juga kepada yang lain. Contohnya tiarah tadi itu. Itu termasuk syirik dalam hal rububiyah. Jadi jangan sampai kita ketika mentakrir pentingnya tauhid uluhiyah dan bahwasanya syiriknya orang-orang jahiliyah itu hanya dalam hal uluhiyah. Jangan, salah itu. Mereka juga syirik dalam rububiyah. Ya. Tapi secara global mereka masih mengakui Allah sebagai Rabb bimakna al-Khaliq wal-Malik wal-Razik wal-Mudabbir. Ayat di surat Yunus itu qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amma yamliku as-samaa'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah. Dari sini kita katakan mereka secara global meyakini rububiyah Allah. Mengakui rububiyah Allah. Tapi kalau detail-detailnya masih banyak penyimpangan juga. Termasuk masalah nama-nama Allah yang awalnya itu adalah bagian dari rububiyah Allah, mereka juga belum mau menerima. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ketika mereka disuruh sujudlah kalian kepada Allah Ar-Rahman, mereka bilang siapa itu Rahman? Apa itu Rahman? Mereka tidak mengakui. Ketika perjanjian Hudaybiyah, ya antum masih ingat ceritanya kan, Rasulullah SAW mendiktekan kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Apa itu? Marrahman, marrahim. Mana arif hadza? "Uktub bismikallahumma." Tulis saja bismikallahumma. Apa itu Ar-Rahman? Kita enggak kenal dengan mereka enggak mau mengakui itu sebenarnya bagian dari rububiyah yang kemudian disendirikan pembahasannya oleh para ulama karena ternyata ada juga yang membuat masalah, menyebarkan pemikiran-pemikiran baru bagaimana memahami asma dan sifat Allah yang itu menyimpang dari pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, walaupun pada dasarnya itu bagian dari rububiyah, karena rububiyah itu adalah menyifati Allah, meyakini atau menetapkan bagi Allah semua perbuatan yang memang itu khusus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan uluhiyah itu adalah mengesakan Allah melalui perbuatan kita yang bernuansa ibadah. Taib. Ini perlu kita beri catatan di sini supaya tidak kontradiksi nanti. Apalagi kalau sampai diklaim Wahabi itu mengatakan orang-orang musyrik itu ahli tauhid, ya, itu jelas salah kaprah dalam memahami yang dimaksud oleh para ulama ketika mereka menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik itu yuqirrun bi rububiyatillah. Baik. Wal-Nasa'i min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An-Nasa'i juga meriwayatkan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man 'aqada 'uqdatan tsumma nafatha fiha faqad sahar." Siapa yang membuat simbol kemudian meniup-niupnya, berarti dia telah melakukan praktek sihir. Wa man sahara faqad asyrak, dan siapa yang melakukan praktek sihir dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan siapa yang menggantungkan suatu jimat maka nasibnya akan diserahkan kepada jimat itu, apa yang dia pakai itu, yang dia gantungkan itu. Hadis ini diriwayatkan secara marfu, ya, dan menurut Ibnu Muflih Al-Hambali sanadnya hasan. Qauluhu man 'aqada 'uqdatan tsumma nafatha fiha faqad sahar. Perlu kita ketahui bahwasanya para penyihir, tukang sihir, dukun, kalau mereka ingin melakukan sihir biasanya mereka mengaitkan tali demi tali, ya, benang atau tali, kemudian mereka meniup masing-masing simpulnya itu. Itulah yang dimaksud dari surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Al-'uqad itu jamak dari 'uqdah, ikatan. Maksudnya apa kok ditiup-tiup? Supaya rencana yang mereka skenariokan itu terrealisasi. Yan aqid itu terjadi akad, ikatan antara apa yang mereka rencanakan dengan realitanya. Maksudnya sihir itu supaya berhasil, cara-caranya seperti itu. Qala Allahu ta'ala wa min syarri naffatsati fil 'uqad, ya'ni sawahir allati yaf'alna dzalik. Memang kebanyakan tukang sihir itu perempuan di sini, sehingga wa min syarri naffatsat pakai muannats, ya, jamak muannats. Tidak berarti yang laki-laki tidak terkena, mereka juga terkena, tapi biasanya disebut yang lebih banyak terlibat dalam hal ini. Wan nafathu huwa nafkhu ma'arriq. Nafath itu niup dengan sedikit ludah. Niup sambil dibarengi dengan air liur, percikan air liur. Tapi tidak sebanyak kalau meludah. Jadi antara meludah dengan meniup ada sedikit liur yang dihembuskan. Fa idza takayyafat nafsuhu bil khubthi wasyarr alladhi yuriduhu al mashhur wa yasta'inu alayhi bil arwah al khabithah. Jadi ketika si penyihir ini merencanakan niat-niat jeleknya, rencana-rencana jeleknya, dia akan membaca mantra-mantra, kemudian sambil meniup-niup ke buhul-buhul atau simbol-simbol tari tadi. Lalu sihir yang dia praktekkan itu akan, bila dikehendaki oleh Allah, akan mengenai kurbannya. Dan itu semua bi masyiatillah. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak akan memudaratkan siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa man sahara faqad asyraq, ini merupakan nas bahwa sihir atau tukang sihir itu musyrik. Wa man sahara faqad asyraq, karena sihirnya dia tidak akan berhasil tanpa adanya perbuatan syirik, ya. Jadi ada isti'anah bisyayatin, ya, bil arwah al khabithah, dengan bantuan syaitan-syaitan, ya, roh-roh jahat, maksudnya syaitan itu sendiri. Gak mungkin dia bisa terwujud kecuali dengan cara seperti itu. Jadi otomatis kalau sihirnya itu jadi beneran, berarti dia telah terjerumus dalam perbuatan syirik. Qauluhu wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, maksudnya siapa yang ta'allaqa qalbuhu syai'an, hatinya itu ditambatkan, ya, harapannya, angan-angannya, cita-citanya ditambatkan kepada sesuatu. Kalau dia pakai jimat, dia berharap pada jimatnya ini agar selamat, agar kalau dia pakai susuk umpamanya ya, maka dia berharap kepada susuknya itu agar begini begini begini, maka nasibnya akan diserahkan kepada apa yang diharapkannya itu. Wukila ilaih. Ya. Wakalahullahu ila dzalika syai'. Faman ta'allaqa 'ala rabbih wa ilahihi wa sayyidihi wa maulah rabbi kulli syai'in wa malikih kafahu wa waqah. Demikian pula ketika puncak harapannya dan tambatan hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka akan diserahkan kepada Allah. Ya Allah akan ngurusi dia, akan melindungi dia, akan menjaga dia. Bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dia sudah diletakkan di atas manjanik ketapel raksasa untuk dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Datang Jibril kepadanya. "Hei Ibrahim, apa engkau berhajat sesuatu dariku? Apakah engkau ada hajat?" Apa kata Ibrahim? "Amma ilaika fala. Wa amma ilallah fahasbiyallahu wa ni'mal wakil." Kalau kepadamu saya tidak ada hajat apa-apa. Itu Jibril, sayapnya 600. Pernah dilihat oleh Rasulullah SAW dalam wujud aslinya, lahu sittu mi'ati janah, kullu janahin minhu qad saddal ufuq. Tiap sayapnya itu sudah memenuhi ufuk, besarnya itu memenuhi ufuk. Ini 600 sayapnya. Ya, api dunia cuman sekali kepak ini sudah mungkin seluruh api di dunia bisa padam dengan sekali kepak sayapnya Jibril. Kepada makhluk yang sangat kuat dengan kemampuan yang tidak diragukan lagi untuk memadamkan api itu, Nabiullah Ibrahim justru mengatakan amma ilaika fala wa amma ilallah fahasbiyallah wa ni'mal wakil. Adapun kepada Allah, ya maka cukuplah Allah sebagai penolongku dan dia sebaik-baik penolong. Makanya Allah berikan yang lebih hebat lagi daripada yang kira-kira akan dilakukan oleh Jibril. Ya, kalau Jibril kira-kira akan ngapain deh? Paling madamkan api kan? Ya, wah lah apinya padam gak kebakar, ya wajar apinya padam. Tapi api tetap menyala, gak kebakar. Kan luar biasa itu. Ya Allah memberikan yang lebih hebat lagi. Fakulna ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, tapi dinginnya jangan dingin yang kebablasan, dingin yang menyelamatkan. Bardan wassalaman. Kata Rasulullah, seandainya enggak pakai kata wassalaman bisa mati karena dinginnya api. Tapi dingin yang tidak menyakiti. Jadi man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Makanya kaum orang-orang beriman itu wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakal hanya kepada Allah kalau kalian benar-benar beriman. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ai kafihi. Siapa yang bertawakal 'alallah, kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia. Allah yang sudah berjanji seperti itu, tapi tawakalnya harus benar. Tawakal yang menggabungkan antara al-akhdhu bil asbab ma'atimadil qalbi ala Allah, menempuh sebab-sebab yang disyariatkan tapi hati ini tidak bergantung kepada sebab, bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, alaisallahu bikafin 'abdah, bukankah Allah itu pasti mencukupi hambanya? Kata Ibnu Qayyim, setiap makin seseorang ini bisa merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah, makin dicukupi dia sama Allah. Jadi al-kifayah itu berbanding lurus dengan al-ubudiyah. Kifayah itu kecukupan dari Allah. ubudiahnya makin tinggi, ya kecukupannya makin tinggi. Makin parah, makin lemah ubudiahnya, ya makin sedikit dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allaqa 'ala as-sahara wasyayatin wa ghairihi minal makhluqin wakalahu Allah ila man ta'allaqahu fahalak. Ya kalau dikaitkan harapannya, nasibnya, hatinya ini ditambatkan kepada syayatin, kepada jin, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, ya Allah akan serahkan kepada dia dan dia pasti akan binasa. Qala wa man ta'ammala dhalika fi ahwalil khalqi wa nadhara bi 'ainil basirah ra'a dhalika 'ayanan wa hadha min jawami'il kalim. Yani realitanya akan jelas sekali kalau kita renungi bagaimana orang-orang yang bertawakal kepada Allah dan bagaimana orang-orang yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua akan tertipu pada akhirnya. Qala wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbi'ukum mal 'adhhu hiya an-namimah al-qalah bainan nas. Rawahu Muslim. Intinya di sini Nabi SAW menceritakan, mau enggak aku beritahu kalian apakah al-adhu itu, itulah an-namimah, al-qalah bainan nas. Di salah satu apa namanya, dalam buku-buku yang berisi tafsir kosakata hadis, riwayatnya bukan al-adhu tapi al-idhah. Ya, kalau dalam buku-buku hadis tulisannya al-adhu, ainnya di fathah, dotnya di sukun. Sedangkan dalam kamus-kamus itu al-idhah, ainnya di kasrah, dotnya di fathah. Asluha al-idhatu fi'latun minal 'adh wa huwa al-bahd fahudifat lamuhu kama hudifat minas sinnah minas sanati wasyafa. Ala kulli hal, pengertiannya sudah ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah SAW, yaitu an-namimah. Al-adhu itu artinya kedustaan. Kedustaan itu apa? Ya namimah itu, ngadu domba itu, menyebarluaskan omongan satu orang tentang orang lainnya, disebarluaskan. Dan itu biasanya tidak lepas dari kedustaan, ada bumbu-bumbunya biasanya. Nah, kenapa kok ini dimasukkan dalam bab jenis-jenis sihir? Apa kaitannya? Gimana kira-kira kaitan bab ini, bab namimah, dengan jenis-jenis sihir? Ada gak kaitannya? Harus ada. Nah, tapi di mana? Menggunakan perkataan yang indah. Kalau indah perkataannya, enggak terjadi adu domba ya. Maksudnya apa? Menimbulkan kebencian. Nah ini, jadi hasil dari perebutan adu domba itu adalah permusuhan dan kebencian, perpecahan. Terus letak kesamaannya dengan sihir di mana? Ada yang ingat ayat Al-Baqarah 102? Wa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Termasuk sihir itu, bentuk lain dari sihir adalah bagaimana menceraikan pasangan suami istri. Permusuhan. Demikian juga secara umum, adzan dulu. Baik. Baik, jadi namimah atau mengadu domba, menyebarkan omongan seseorang tentang orang lain dalam rangka menimbulkan permusuhan di antara mereka, ini dikaitkan dengan sihir dari sisi yang pertama, hasil dari perbuatan namimah itu mirip dengan hasil perbuatan sihir, membuat permusuhan, memecah belah. Disebutkan oleh Abu al-Khattab fi uyun al-masail atau Ibn Muflih fi al-Furu' wa wajhuhu annahu yuqsad aw yaqsad al-adha bi kalamihi wa 'amalihi ala wajhi al-makri wal hilah. Kenapa kok disebut namimah itu sebagai sihir? Karena ucapannya ini tujuannya untuk mengusik orang lain, menimbulkan ketidaknyamanan, menyakiti orang lain secara makar. Jadi dengan cara curang, dengan cara licik. Nah, kelicikan dan kecurangan ini mirip dengan perbuatannya orang-orang tukang sihir. Fa asbaha as-sihru au as-sihra wa yuntiju ma ya'maluhu as-sihr au akthar. Selain ada kemiripan dari segi cara, ada kemiripan pula dari segi hasil. Bahkan hasilnya mungkin lebih parah daripada sihir, sehingga dihukumi seperti sihir. Tapi tidak berarti bahwa dalam semua sisinya dia dianggap sama, tidak. Ya, penyerupaan antara satu hal dengan hal lain itu boleh hanya dengan melihat satu sisi saja. Itu boleh diserupakan. Tapi tidak berarti semua hukum perbuatan namimah itu sama dengan sihir. Tidak, seperti dari kufur tidaknya pelaku namimah jelas tidak sama dengan kufur tidaknya pelaku sihir. Pelaku sihir apapun mau asghar mau akbar sudah dinyatakan sebagai kufur. Ya, bisa asghar bisa akbar. Enggak mungkin sihir tidak digelari dengan kufur, itu enggak mungkin. Karena Allah sendiri mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur di awal ayat, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Mereka hanya beda pendapat, ini asghar kalau begini dan ini akbar kalau begini. Tapi namimah tidak dianggap sebagai bentuk kufur. Itu yang pertama. Kecuali kalau si pelaku ini menganggap halal perbuatannya, maka dia kufur karena mendustakan keharamannya namimah. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah dalam keadaan sadar tanpa paksaan, dan dia mengetahui pengharamannya, ini kufur. Kufur takdzib. Maksudnya kategori kufur takdzib, mendustakan. Selagi dia tidak menghalalkan, maka tidak dianggap sebagai orang yang kafir, atau perbuatannya tidak dianggap sebagai perbuatan kufur. Dari segi ini enggak bisa disamakan antara namimah dengan sihir. Qala Ibnu Hazm rahimahullah ittafaqu ala tahrimil ghibati wan namimah fi ghairin nasihati al-wajibah wa fihi dalil ala annaha minal kaba'ir. Para ulama sudah sepakat tentang haramnya ghibah dan namimah, kecuali dalam rangka memberikan nasihat yang hukumnya wajib. Ya, mungkin termasuk namimah itu, ataukah mungkin yang dimaksud adalah ghibah di sini ya. Ghibah itu kan ada pengecualian memang, yakni ketika maslahatnya lebih rajih daripada madharatnya. Subhanallah, mempersatukan umat atau menimbulkan kerukunan itu termasuk salah satu tujuan mulia dalam syariat. Sehingga dalam rangka merukunkan orang yang bermusuhan, justru bohong itu dibolehkan. Bohong dibolehkan. Ya. Nah, hadisnya jelas. Tapi menimbulkan perpecahan ini sangat dilarang dalam Islam. Sehingga jujur pun haram. Kalau tujuannya mengadu domba. Mengadu domba itu jujur dia. Dia misalnya ngobrol ya. Misalnya ada yang namanya Antok di sini, enggak ada ya insyaallah. Ada enggak? Enggak ada. Ada? Atau A aja deh. A ngobrol sama B. Yang diobrolin siapa? C. Dia bilang, B, B, kamu tahu enggak? C itu dia pernah begini ya. Pokoknya dia omongin yang memang itu ada pada dirinya. Ada pada dirinya C. Enggak ada yang ditambah-tambahin enggak. Tapi C enggak pernah tahu kalau A itu ngerasain dia. Enggak pernah tahu. Lalu B ini cerita ke C. C, tahu enggak? A itu bilang kamu begini. Oh iya. Jadi apa kira-kira? Kesal kan sama A, padahal dia hanya menceritakan apa adanya, tidak ditambah-tambahi sedikit pun. Tapi tujuan dari perbuatan kejujuran dia ini hasilnya adalah permusuhan, hukumnya haram. Kasusnya kalau dibalik, misalnya A sama C ini musuhan. Tahu-tahu B bilang ke A, "Ah, kau dipuji-puji lo sama C." Dia bilang, "Kamu nih masya Allah orangnya baik gini." "Apa iya toh?" "Iya benar." "Oh gitu ya." B bilang ke C, "C, kamu juga dipuji-puji sama A, padahal enggak pernah muji-muji." Ya. "Kamu dibilang kamu nih orangnya pemaaf, gini selalu jujur." "Oh iya." Akhirnya akur nih orang. Dapat pahala. Apa yang kebohongan yang dia ucapkan itu tidak dianggap sebagai kebohongan. Laisal kadzab man yuslih bainan nas. Ya. Tidaklah termasuk kadzab orang yang membuat islah di antara orang-orang yang bermusuhan. Jadi itu saking pentingnya bagaimana mempersatukan dua orang yang bermusuhan, maka sampai dibolehkan dusta. Dan saking buruknya perbuatan mengadu domba, jujur pun kalau tujuannya untuk ngadu domba, maka termasuk dosa besar. Bukan cuma dosa ringan, minal kabair. Termasuk satu yang salah satu penyebab orang yang dikubur itu diazab. Hadisnya Ibnu Abbas, Nabi melewatin dua kuburan, menceritakan keduanya sedang disiksa, dan disiksanya bukan karena perkara yang dianggap besar. Salah satunya karena wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Ya, yamshi bin namimah. Baik, ini dari segi status dari perbuatan namimah itu sampai diserupakan dengan sihir karena hasil dan caranya mirip dengan sihir. Ini tanggung kalau diberhentiin. Satu asar lagi, walahuma. Lahuma ini siapa di sini? Muslim dan Nasa'i, zahirnya begitu. Walahuma an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qol inna minal bayani la sihra. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan di antara sebagian dari retorika itu ada yang seperti sihir. Ini juga dilihat dari hasilnya. Orang yang memiliki retorika orator ulung itu bisa seakan-akan ucapannya itu menyihir, menjadikan orang berubah drastis. Nah, dari sisi ini dia ada kemiripan dengan sihir. Tapi tidak berarti bahwa orang yang jago pidato itu hukumnya sama dengan tukang sihir. Ya. Nanti motivator-motivator itu penyihir semua itu nanti. Jadi inna minal bayan, al bayan al balaghah wal fasahah, kefasihan, keindahan, kepiawaian seseorang dalam berpidato, berbicara. Qala Sa'sah ibn Suhan, Sa'sah ibn Suhan mengatakan sadaqa nabiyullah fa innar rajul la yakunu alaihi alhaq wa huwa alhan bil hujaj min sahibil haq. Fayasharul qawma bibayanihi fayadhabu bilhaq. Jadi orang itu kadang dia ini justru pihak yang salah, namun ketika dia lebih pandai bersilat lidah, dia bisa membuktikan bahwa yang benar itu malah salah, sehingga hasil keputusannya itu berpihak kepada yang salah. Nah, seakan-akan dia menyihir kan, memutar balikkan. Nah, dari sisi ini dia itu seperti seperti sihir. Kalamnya dia itu seperti seperti sihir. Bisa merugikan orang lain dengan cara yang mengandung unsur makar, licik, ya, curang, karena pandainya dia berbicara. Jadi dari sisi itu dia dianggap sihir. Ada juga sebagian ulama yang menafsirkan hadis ini sebagai celaan Nabi SAW ketika mengaitkan orang yang terlalu pandai berbicara sehingga bisa memutarbalikkan fakta, itu dicela sebagaimana dicelanya perbuatan sihir. Ada juga yang mengatakan sebaliknya, ini malah pujian ini. Ya. Kalau kita bisa menguasai ilmu retorika, itu seakan-akan orang itu bisa dibalikkan. Artinya ahlul haq ketika dia mempelajari ilmu retorika, maka dia akan lebih mudah dalam meyakinkan seseorang. Jangan sampai kalah sama ahlul batil. Ahlul batil itu dagangannya batil, tapi karena dia lebih pintar ngomong, dia nguasain public speaking, bahasanya, bahasa Indonesia bagus, gak muter-muter. Ya. Ada orang yang ketika dia menerjemahkan sesuatu, gak enak hasilnya, jadi bingung. Padahal yang dibawakan itu hak. Nah, ini akan terkalahkan justru nanti dengan ahlul batil yang pandai berretorika. Jadi di sini bisa mengandung unsur motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar yang ingin mendakwakan kebenaran itu juga pandailah menguasai ilmu komunikasi di sini. Nah, salah satu dedengkot Syiah di Indonesia itu pakar komunikasi. Dedengkot ya. Nah, mestinya ada juga di antara ahlu sunnah itu yang memang pakar. Jadi ketika membantah kebatilan itu dia bisa menggunakan retorika yang meyakinkan. Kan bagus toh. Itu ilmu, wasilah yang hukumnya menyesuaikan dengan maksudnya apa. Kalau wasilah digunakan untuk yang hak, untuk yang wajib, dia akan menjadi wajib. Demikian juga sebaliknya, kalau digunakan untuk yang haram, maka dia menjadi haram. Tayyib, ini sudah ada peringatan afwan sholat dulu ya. Tayyib, kita sambung setelah sholat. Wallahu ta'ala alam, sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd, kita selesaikan bab ke-24 ini, melengkapi sedikit tentang kaitan dengan kaitan inna minal bayani la sihra dengan bab kita ini, jenis-jenis sihir. Tadi ada beberapa penafsiran ya di kalangan para ulama, ada yang menafsirkan hadis ini sebagai celaan bagi mereka yang celaan bagi mereka yang terlalu pandai bersilat lidah. Ada juga yang menganggap itu sebagai pujian karena Allah Subhanahu wa taala memuji al-bayan ya. Al-bayan maksudnya di surat Ar-Rahman itu, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah mengajarkan manusia ini pandai berbicara. Jadi pandai berbicara adalah bagian dari ilmu yang Allah ajarkan, sehingga ini mengandung nilai positif. Bahkan disebutkan di sini bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah berkata kepada seseorang yang minta suatu hajat kepada Umar dan dikemas dengan retorika yang bagus, yang indah, sehingga Umar terpukau dengan cara dia dalam menyampaikan hajatnya itu. Maka faqala hadza wallahi as-sihrul halal. Demi Allah, inilah sihir yang halal. Jadi bisa menggugah semangat, bisa meyakinkan, bisa menyentuh perasaan. Wal awwalu asah. Pendapat yang pertama Ya, ini yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa kaitan ini dengan sihir adalah bahwa ketika seorang itu sangat pandai berretorika, maka dia bisa membalikkan hakikat dari permasalahan. Orang yang batil bisa mengemas seakan-akan dialah yang hak, sedangkan pihak yang hak bisa dipersalahkan seakan-akan dialah yang batil. Ini yang dimaksud, atau ini yang penafsiran yang paling benar kaitannya dengan hadis ini. Wal muradu bihi al bayan alladhi fihi tamwihun 'ala as-sami' wa talbis. Jadi inna minal bayan, al bayan di sini penjelasan, di sini yang dianggap sihir itu adalah penjelasan yang mengelabui, yang ada unsur mengelabui orang-orang yang mendengarnya, mentalbis. Kama qala ba'dhum syi'ra fa fi zukhrufil qawli tazyinun li batilihi wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Inna min al-bayan al-sihra hadha min at-tashbih al-baligh li kauni dhalika ya'malu 'amal as-sihr fayaj'alu al-haqqa fi qalbi al-batil wal batila fi qalbi al-haqq fayastamilu bihi qulub al-juhal. Jadi sisi kesamaannya dengan sihir adalah karena ada unsur mengelabuinya tadi itu. Yang hak ditampakkan seakan-akan batil, yang batil ditampakkan seakan-akan hak, sehingga hatinya orang-orang jahil akan terkecoh, akal mereka akan terpedaya sehingga mengikuti kebatilan dan mengingkari kebenaran. Wa ammal bayan alladhi yuwaddihu al-haqqa wa yuqarriruhu wa yubtilu al-batila wa yubayyinuhu fa hadha huwa al-mamduh. Adapun kemampuan retorika yang bisa menegakkan kebenaran dan membatalkan kebatilan, itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, 'allamahul bayan. Demikianlah para rasul juga begitu. Mereka itu orang-orang yang pandai dalam menjelaskan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijuluki mengatakan nantinya utitu jawami'al kalim wa khawatimahu. Aku diberi ungkapan yang jami', yang padat dan singkat, dan memiliki al-fasahah al-balaghah, kemampuan untuk menyampaikan dengan sangat menyentuh. Dan seringkali para sahabat itu nangis bercucuran air mata ketika mendengar pidatonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam berbagai kesempatan itu terjadi. Jadi itu ada sisi terpujinya ketika digunakan untuk tujuan-tujuan yang hak. Tapi ketika digunakan untuk tujuan yang batil, mengandung unsur mengelabui, manipulasi, menyamarkan, maka dari sisi ini dia mirip seperti sihir. Wabil jumlah fal bayan la yuhmad illa idza lam yakhruj ila had al ishab wal itnab wa taghtiyat al haqq wa tahsin al batil. Jadi kemampuan menjelaskan kalau tidak sampai bertele-tele dan tidak sampai dibumbui dengan pengelabuan, maka dia masih tidak mengapa. Tapi begitu ada unsur terlalu panjang bertele-tele, apalagi ada talbisnya, maka dia tercela ketika itu. Sebagaimana dalam hadis, innallaha yubghidul baligha minar rijal alladhi yatakhallal bilisanihi kama yatakhallalul baqarah bilisaniha. Allah tidak suka orang yang terlalu banyak bicaranya dengan raut bibir yang dipeluntir ke sana kemari, lidahnya keluar ke sana kemari, ya, seperti sapi kalau mengeluarkan lidahnya. Ya. Ini keterlaluan. Kalau sudah sampai seperti ini, itu malah jadi tercela, tidak disukai oleh Allah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Taib. Masail bab fihi masail al-ula anna al-ayafah wa at-tark wa at-tiyarah min al-jibt. Mengusir burung atau mengait-ngaitkan nasib dengan burung secara umum, termasuk juga dengan yang lain. Burung di sini hanya contoh, kebetulan yang ada di masa jahiliyah itu dengan burung. Tapi intinya bukan pada bendanya itu, tapi intinya pada i'tiqadnya. Jadi apapun di sini yang diperlakukan sebagaimana orang-orang jahiliyah memperlakukan burung, itu berarti dia melakukan salah satu bentuk sihir. Tsaniyah tafsirul iyafah wat tark wat tiyarah. Penafsiran tentang makna iyafah at tark, gambar-gambar di apa namanya, di tanah, dan juga at-tiyarah. Yang ketiga, an ilman nujum nau'un minas sihir. Ilmu nujum itu termasuk jenis sihir. Yang tadi sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu nujum, meyakini adanya pengaruh langsung dari benda-benda langit terhadap kehidupan. Rabi'ah annal 'aqda annal 'uqada min ma'an nafsi min dzalik ay minas sihir. Membuat simbol-simbol, ikatan-ikatan, kemudian ditiup-tiup, itu termasuk jenis sihir. Al-khamisa anna namimah min dhalik. Mengadu domba itu termasuk jenis sihir. Dari sisi apa? Hasilnya dan caranya. As-sadisa anna min dhalika ba'dul fasahah. Di sini beliau membatasi. Termasuk jenis sihir juga kefasihan dalam jenis tertentu, ya, kefasihan berbicara dalam bentuk tertentu itu termasuk bentuk sihir. Wallahu taala alam. Dalam psikologi terdapat berbagai macam metode terapi. Salah satunya adalah hipnoterapi. Metode ini membuat pasien atau klien untuk memasuki kondisi rileks, konsentrasi, dan atau fokus untuk mencapai kondisi seperti trance. Apa ini trance? Saya nggak tahu nih. Dalam kondisi tersebut, terapis memasukkan sugesti kepada klien atau mengeksplorasi permasalahan yang berada di alam bawah atau di alam tidak sadarnya klien. Biasanya terapi ini digunakan untuk menyembuhkan fobia, trauma, depresi, dan lain-lain. Apakah ini termasuk sihir? Jika iya, apakah ada solusi alternatifnya? Ya, dari sisi caranya atau ada kemiripan lah dengan hipnotis, ya, dengan sihir yang itu ada khayalan-khayalan. Ya, karena di antara jenis sihir yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah sihrut takhyil, sihirnya tukang sihir raja Fir'aun, ya. Yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Yukhayyalu ilaihim. Terbayang di mata para penonton itu, orang-orang yang menyaksikan apa namanya, perang antara tukang sihirnya Fir'aun dengan Nabiullah Musa itu, ketika dilemparkan tongkat-tongkatnya tukang sihir itu, yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Terhayal, terbayang, nampak dalam penglihatan orang-orang itu dia merayap seperti ular. Itu salah satu bentuk sihir. Jadi ada sisi kemiripannya dengan sihir. Tapi untuk menjelaskan hukumnya, kalau memang sebatas yang diceritakan di sini, ya, tidak ada praktek-praktek lain memasukkan sugesti, jadi memberi harapan. Nah, harapan ini asalkan bahasanya juga syar'i, tidak kelewat, terlalu orang tuh pede dengan kemampuan dirinya, nah, nggak benar juga. Percaya diri itu benar, tapi harus dibarengi dengan tawakal ala Allah, bukan lepas. Kalau emang hanya sebatas itu, dibikin rileks dengan cara-cara yang mubah, saya enggak tahu cara bikin rileksnya ini bagaimana. Membuat pasien klien untuk memasuki kondisi rileks, caranya bagaimana? Konsentrasi atau fokus? Ya, asalkan cara-cara yang digunakan cara-cara yang syar'i, kemudian sugestinya juga dengan kata-kata yang syar'i, tujuannya juga halal. Fobia terhadap apa, trauma terhadap apa, tergantung juga. Seperti fasahah tadi itu, ini mungkin juga bagian dari bayan, kepandaian dalam menjelaskan. Kalau tujuannya itu untuk sesuatu yang hak, untuk sesuatu yang baik, atau minimal mubah, halal, ya hukumnya menyesuaikan tujuannya. Asalkan caranya itu sendiri tidak mengandung sesuatu yang mungkar. Ya, saya karena enggak dirinci caranya bagaimana, ya kita persyaratkan trik atau teknik ini boleh dengan syarat pertama, cara dia menggunakan tekniknya ini tidak melanggar aturan syar'i dan tujuannya tujuan yang mubah, dibenarkan, baru dia menjadi boleh. Kalau termasuk sihir, apakah ada solusi atau alternatifnya? Ya, sihir yang dimaksud di sini adalah sihir bayan, sihir kata-kata yang enak didengar, yang membangkitkan motivasi. Sebatas itu tidak mengapa, asalkan tadi ya tujuannya seperti itu. Solusi alternatifnya ada, ya diberi nasihat, diberi apa namanya, diajak untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mau'idzah hasanah, itu termasuk solusi. Kalau ingin yang tidak ada syubhatnya, apakah termasuk perbuatan syirik memanggil nama manusia dengan nama Allah? Misal Abdurrahman dipanggil Rahman, Man Rahman gitu ya. Abdul Khaliq dipanggil Khaliq. Tidak termasuk syirik, tapi sebaiknya jangan. Karena namanya Allah itu Ar-Rahman, bukan Rahman saja. Kalau Rahmannya dikaitkan dengan sesuatu seperti Rahman ad-dunya wal akhirah, nah, enggak boleh. Tapi kalau Rahman saja, itu bukan nama Allah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq. Semuanya pakai alif, alif lam. Ya, atau semuanya adalah isim ma'rifah, baik ma'rifahnya dengan alif lam atau ma'rifahnya dengan mudhaf mudhaf ilaih. Ya, contohnya dengan mudhaf mudhaf ilaih Rabbul Alamin atau Ar-Rabbu, ya, Al-Ilah. Emang ini kebiasaan orang Indonesia ya, orang Arab enggak pernah mengenal singkatan-singkatan seperti ini. Mau namanya panjang Abdurrahman, Abdurrahman. Ya, enggak dipotong-potong gitu. Saya masih bingung dengan istilah nasibnya digantungkan oleh jimat dan sebagainya. Apa berarti Allah enggak akan menolong seluruh atau dalam segala urusan dunianya, misal sakitnya, ya. Ya, dia mengharapkan apa dari barang itu, maka akan diserahkan ke sana. Kalau dia mengharapkan keselamatan, ya keselamatannya diserahkan kepada yang tidak bisa menolong dia. Baru satu bulan kemarin di atas rumah saya ada benda meledak dan seperti diguyur kerikil deras, dalam kurung kiriman sihir. Bagaimana cara melindungi diri dan keluarga dari serangan sihir semacam itu? Bacai aja surat Al-Baqarah di rumah dengan niat mengusir syaitan, mengusir sihir, kemudian perbanyak zikrullah, orang-orang yang menghuni rumah itu juga harus benar tauhidnya. Ya, jangan masih bergumul dengan ilmu-ilmu yang hitam itu atau kepercayaan-kepercayaan khurafat-khurafat batil. Kemudian sholatnya yang rajin, zikirnya yang rajin, zikir pagi dan sorenya, ayat kursi dibaca di sana, insya Allah akan terhindar dari pengaruh buruk sihir-sihir seperti ini. Ketika keluar rumah juga bacakan doa-doa minta perlindungan anak-anak ketika keluar rumah. Wa idzuka bi kalimatillahit tammah min syarri syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Bisa dibaca di doa-doa zikir ya. silahkan dibaca dan diamalkan. Yang penting itu diamalkan itu. Apakah termasuk namimah menceritakan kejengkelan atas sikap kakak atau adik kita kepada orang tua sendiri? Ada tulisan dengan maksud, tapi itu diorek-orek lagi. Maksudnya apa, enggak jelas ini. Ya, tujuannya apa? Kalau tujuannya agar orang tua itu menasehati dan memang kejengkelan itu beralasan, ya. Ya, ini jengkelnya apa dulu? Sikapnya apa dulu? Apakah sikap yang dilakukan itu sikap yang baik, cuman yang tanya ini enggak seneng aja, atau memang sikapnya tidak baik? Jadi hukumnya menyesuaikan dengan statusnya. Ada orang misal dia melakukan perbuatan yang mungkar, dinasihati, jengkel dinasihati. Nah, ini jengkel yang tidak syar'i. Kalau memang itu cara menasihatinya yang tidak baik, tidak sopan, dan dia tidak bisa meluruskan sikap tersebut, dia minta tolong kepada orang tuanya, maka tidak mengapa. Tapi sebatas yang diperlukan saja, ya. Yang dipermasalahkan apa sih pada orang ini, itu saja yang disampaikan dengan sekedarnya saja, tidak dibumbu-bumbui, tidak dilebih-lebihkan. Dan niatnya juga harus lurus, ya, ini supaya orang lain itu menyadarkan kesalahan kakak atau adik yang dianggap menjengkelkan tadi. Bolehkah menggunakan susunan kata yang indah atau berretorika untuk menghasut orang menuntut pemerintah, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan aksi atau demo? Jawabannya, kayaknya ada yang terlibat ini. Nah, ya, tujuannya kan sudah jelas. Tujuannya ingin menghasut. Menghasut itu sudah tidak baik. Konotasi kata-kata menghasut itu tidak baik sudah. Ya, tidak boleh lah. Kalau tujuannya ingin menyadarkan pemerintah, ya, lakukan dengan cara yang lebih dekat untuk diterima oleh pemerintah. Kalau cara begini ini bikin yang dikritik itu semakin gerah gitu loh. Karena itu dilakukan di depan umum, ya, dengan cara yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, keributan. Dan belum tentu juga pemerintahnya mendengarkan itu. Jangankan cuman mahasiswa, wong dulu cuma jutaan aja bolak-balik kok. Ya, bolak-balik. Nah, tinggal ngeresmikan bandara, jutaan padahal yang datang. Lah, ini paling cuman satu kampus. Jadi kalau maslahatnya belum jelas, enggak buat apa. Malah itu berpotensi menimbulkan madharat yang lebih besar di situ. Demonya itu sendiri sudah penuh dengan banyak catatan, ya. Bikin macet. Kalau demo kan mesti bolos kuliah toh. Nah, jadi ada banyak hal lah yang akhirnya terbengkalai gara-gara ngikutin aksi demo begini. Maslahatnya sendiri belum jelas. Bolehkah berretorika untuk mengikuti lomba perdebatan? Ya, ini semua tergantung tujuannya dan caranya. Tadi asalkan tidak over, ya, tidak sampai memutarbalikkan fakta, apalagi yang diperdebatkan sesuatu yang tidak jelas. Apalagi kalau sesuatu yang batil, maka enggak boleh. Perdebatan sendiri batasannya apa gitu? Saya masih belum punya gambaran jelas. Berretorika untuk mengikuti, ada toh lomba debat? Ada. Dalam masalah apa? Masalah ditentukan. Masalah ilmiah gitu atau analisa-analisa politik gitu misalnya. Ya, kadang sosial. Kadang sosial. Saya belum punya gambaran yang jelas. Lomba debat saya belum pernah lihat. Jadi mau memberikan hukum itu belum berani di sini ya. Karena nanti yang saya bayangkan begini ternyata realitanya enggak begitu gitu. Jadi Allah wa'alam, saya enggak tahu nih. Yang saya tahu cuman kayak debat calon presiden gitu aja. Yang lain-lain saya belum pernah lihat. Izin bertanya, bagaimana hukum sungkeman saat pernikahan seperti yang dilakukan orang-orang di Indonesia, terutama adat Jawa? Bagaimana solusinya Ustadz untuk menghadapi hal-hal seperti itu? Sungkem itu kan orang tuanya duduk, anaknya nyium lututnya gitu ya, nyium tangannya. Posisi anaknya gimana? Jongkok. Ya kalau bisa dirubah dengan posisi yang tidak harus jongkok gitu. Allahu a'lam ya, saya khawatir aja nanti ada unsur takzim yang berlebihan di sini. Kalau dicium kepalanya gitu, gimana kira-kira? Hah? Tersinggung ya? Dicium tangannya tok tanpa jongkok? Kenapa? Tersinggung juga. Ya, memang. Ya, mungkin harus pelan-pelan. Ada tujuan lain enggak dari sungkem itu selain menghormati? Ataukah ada iktikad kalau enggak sungkem maka nanti walat gitu? Ada enggak? Enggak ada. Murni hanya menghargai, menghormati saja. Nah, pertanyaan kedua, ada hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu untuk sungkeman? Wah, khilaf ini. Ada yang bilang ya, ada yang bilang enggak. Nah, sudah tahu nih ujungnya, wah mesti aku bid'ah gitu. Makanya bilang enggak dulu. Mungkin yang tanya ini tadi bilang enggak ini. Ada enggak? Antum jujur loh. Nah, pengkhususannya itu yang bermasalah. Kenapa kok harus saat itu? Itu yang bermasalah di situ. Biasanya tidak ada waktu tertentu. Nah, biasanya kalau pernikahan itu dikaitkan dengan harinya yang dipilih. Ya sama. Harinya itu kenapa ditentukan harinya? Hari ini. Nek ndak gitu ndak didoake. Kenapa kok harus gitu gitu loh? Nabi tidak menjadikan Id atau Lebaran sebagai momentum untuk khusus melakukan penghormatan secara spesifik ya. Atau ya itulah, ketika dikhususkan itu kita perlu dalil khusus di situ. Kenapa kok harus begini? Dan kenapa harus dengan cara seperti ini? Menghormati itu kan dengan birrul walidain, ya, dengan memanggilnya dengan panggilan yang lembut, tidak berkata-kata kasar, dengan memperhatikan kebutuhannya orang tua. Doa kan juga harusnya setiap saat, setiap ingat, jangan hanya dibatasi ketika itu. Nanti kalau enggak gitu apa kesannya? Apakah biasa saja ataukah nanti wakil ora kurang ajar nih? Ora sungkem kurang ajar. Langsung. Walaupun dia sepanjang tahun mungkin dia baik, hanya ketika itu dia enggak sungkem langsung dinyatakan kurang ajar. Nah, ini dampak buruk dari tradisi yang tidak murni tradisi. Tradisi yang dibarengi dengan keyakinan-keyakinan yang itu tidak ada dasarnya dalam Islam. Makanya saya mau bilang boleh mutlak. Bagaimana dibilang enggak juga, ya mungkin beda-beda ya. Ada orang yang itu enggak masalah, yang penting dia ngirimi tiap bulan misalnya. Nah, tapi ada yang menganggap itu masalah. Nah, bagi yang itu dipermasalahkan, berarti ini tidak lepas dari i'tiqad. Jadi bid'ah nanti di situ. Ya, hadza laisa minaddin. Ini bukan dari Islam. Tradisi ya tradisi, jangan dikait-kaitkan sama Islam gitu loh. Lebih parah mana syirik di zaman jahiliyah dengan zaman sekarang? Jawabannya benar. Hah? Dalam banyak hal lebih parah zaman sekarang. Di antaranya syiriknya orang-orang zaman jahiliyah itu biasanya ketika mereka longgar. Sekarang longgar dan apalagi sempit. Kalau dulu mereka hanya ketika sempit, terancam nyawanya, mereka minta sama Allah. Dan banyak ayat yang menekankan wa idza ghasyahum maujun fidz dzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum musyrikun wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum musyrikun. Ketika mereka menaiki perahu di tengah lautan takut tenggelam, mereka minta sama Allah. Kalau sudah mendarat, melabuh ya, sampai di daratan lagi, syirik lagi mereka. Tapi sekarang susah, malah semakin ya, malah menjadi-jadi dia syiriknya. Yang kedua, syiriknya orang-orang ahlul jahiliyah itu dalam hal kebanyakan dalam hal uluhiyah. Kebanyakan sekarang uluhiyah dan juga rububiyah. Iya. Yeah. Seperti syiriknya orang-orang ghulatus sufi ya, orang-orang pengikut sufi ekstrim itu. Itu sampai mereka meyakini wali-wali mereka tuh ikut mengatur dunia. Iya. Yeah. Dibilang wali kutub itu ikut mengatur dunia. Nah, ini kan sudah syirik dalam masalah rububiyah juga, padahal orang-orang zaman dulu itu tidak sampai separah itu. Yang ketiga, syiriknya orang-orang jahiliyah itu biasanya mempersekutukan Allah dengan benda mati yang tidak bisa dikatakan baik ataupun buruk, atau dengan sesuatu yang asal usulnya itu orang baik. Ya, biasanya artinya mayoritas syirik mereka yang mempersekutukan Allah dengan orang-orang soleh, dengan para nabi, dengan malaikat, atau dengan pohon batu yang tidak bisa dikatakan itu jahat kan. Dibilang baik juga gak bisa, mau benda mati. Tapi syiriknya orang sekarang dikaitkan dengan syaitan, dikaitkan dengan jin ya. Bahkan orang yang sepak terjangnya di dunia sudah jelas-jelas suka melecehkan agama, membela kebatilan, ketika mati itu dikeramatkan juga kuburannya. Jadi lebih parah. Lebih parah. Dalam banyak hal. Adakah ibadah atau ruqyah untuk mengusir setan yang mengganggu? Supaya keluar dari rumah jika perlu ditempati, ya tadi itu antum bacai rumah itu dengan surat Al-Baqarah, niatnya untuk meruqyah mengusir syaitan sampai khatam dibacakan. Mau sekali baca, dua kali, tiga majlis, empat majlis, pokoknya bacakan situ surah Al-Baqarah, kemudian singkirkan foto-foto gambar-gambar makhluk bernyawa ya. Demikian pula kalau ada yang kotor, bagian-bagian yang najis, bersihkan dari najis. Kalau ada yang nampaknya seperti jimat, segera dimusnahkan. Saya pernah diberitahu sama saudara saya, dia mau nyewa rumah yang sudah dikenal di komplek itu sebagai rumah angker. Ya. Dan tiap kali ada orang nyewa di situ mesti enggak lama terus keluar. Ada masalah mesti di situ. Tapi sengaja disewa untuk menunjukkan bahwasanya kita bisa lawan itu dengan tauhid maksudnya. Disewa sama dia, naik ke loteng, rasa merinding. Wah, iya, udah saya tak sholat di sini sekalian. Nah, iya. Kenapa emang sholat di sini sekalian? Sholat di situ. Subhanallah, dibaca Al-Baqarah juga. Ya, ketika dia lagi renovasi, masang AC lagi apa gitu, tukang AC-nya bilang, "Pak, ini di plafon ada apa, Pak nih?" Ada jimat ternyata di plafonnya. Bakar. Ya. Kemudian suatu saat ada uang 100 ribu yang jatuh ke belakang lemari. Ya, lemari yang nepet tembok gitu, uangnya jatuh ke belakang lemari. Ketika diambil, nemu jimat lagi di situ. Bakar lagi. Dan jimat yang ketiga itu ketemu di taman. Enggak sengaja bongkar-bongkar taman, temu lagi dibakar. Setelah itu sudah. Enggak ada apa-apa lagi. Ya. Jadi caranya dengan seperti itu. Dalam teknik pernafasan pada bela diri pencak silat, teknik ini biasanya digunakan untuk mematahkan besi dragon, batu bata, es batu, dan lain-lain. Apakah pada saat pernafasan tersebut termasuk perbuatan sihir? Ya, bisa ya. Mungkin kesan sepintasnya pernapasan, tapi di balik itu ada hadis sahih au kama qala. Belum disebutkan lafadznya kok au kama qala. Senantiasa syaitan akan membisiki manusia, man khalaqa kadza wa kadza. Iya betul ini, sampai syaitan membisiki man khalaqa rabbak. Ya. Maka hendaknya dia menghentikan dan istiadah kepadanya. Betul, ini hadisnya sahih. Apakah bisikan atau yang terlintas dalam hati seorang muslim seperti di atas bisa disebut syak dan menyebabkan kekufuran seseorang? Asalkan dia lawan dan tidak diperturutkan. Karena was-was itu akan senantiasa dilakukan oleh syaitan. Terus lambung syubhat ini pindah syubhat yang lain. Tidak akan ada habisnya. Alladhi yuwaswisu, pakai fi'il mudhari. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Senantiasa menimbulkan was-was. Dan mudah sebetulnya cara membantah syubhatnya syaitan ini. Gampang. Allah itu khalik atau makhluk? Khalik toh? Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan khalik, salah pertanyaannya. Salah. Sebagaimana pertanyaan begini, siapa yang sebelum pertama? Ada? Sebelum yang pertama siapa? Salah atau pertanyaannya? Bingung. Loh, sebelum yang pertama ada nggak? Nah, iya, ijma atau sepakat toh? Siapa yang protes? Ya udah, yang namanya kholik itu tidak diciptakan. Dia yang menciptakan. Enggak ada yang syubhat lagi. Apa enggak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri? Ini juga salah pertanyaannya. Pertanyaan yang kontradiksi. Kalau dia menciptakan dirinya sendiri, itu dia ada dulu atau enggak? Kalau dia enggak ada, kok enggak ada kok bisa menciptakan? Enggak ada kok menciptakan, gimana? Kalau dia sudah ada, nah, dia sudah ada kok menciptakan dirinya sendiri. Salah kan pertanyaannya? Salah. Ya, jadi jawabannya gitu. Sebelum tiga berapa? Sebelum yang ketiga? Kedua. Sebelum yang kedua? Pertama. Sebelum yang pertama? Ke-nol. Ke-nol itu gak ada. Ya, sebelum angka satu tidak ada angka. Kosong. Ya, nol itu tidak ada artinya. Loh, nol itu angka loh Ustaz. Iya, cuman kalau antum ditanya, antum punya sepeda, punya berapa? Nol. Berarti enggak punya. Gitu loh, nol itu angka tapi enggak ada. Jangan antum ada-adakan. Itu cuma angka tapi enggak ada apa-apa, kosong. Ya. Dapat nilai berapa? Dapat 0. Enggak dapat apa-apa, berarti kosong. Sifir. Jadi salah pertanyaan kok sebelum yang pertama ada enggak? Salah. Jadi kalau dibilang Allah itu al-Khaliq itu makhluk, nanti enggak ada Khaliq. Ya, Khaliqnya makhluk. Lah terus dia diciptakan oleh siapa? Man khalaqallah. Ya. Terus yang menciptakan Allah ini siapa yang menciptakan dia? Muter terus. Ya, ala batil. Jawaban yang menimbulkan tasalsul. Berantai terus, enggak ada ujungnya. Salah ini. Enggak salah. Jadi Allah huwal khaliq. Allah huwa al-khaliq. Laisa qablahu syai. Huwal awwal, laisa qablahu syai. Jadi kalau terlintas di benak seperti itu, qul amantu billah, katakan dalam hadis yang lain ya. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian dia berhenti, sibukkan dengan yang lain. Istair billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia selalu akan menimbulkan syak. Jangan diperturutkan. Hentikan, stop. Pikir yang lain, kan banyak toh yang harus dipikirkan itu kan banyak. Udah antum mikirkan bagaimana kerja yang baik, bagaimana lunasin utang kalau masih punya utang. Udah itu dipikirin. Ini sudah dijelasin kok. Allahu khaliqu kulli syai. Ya, Allah menciptakan segalanya. Tapi kalau diperturutkan, iya, lama-lama dia akan diliputi dengan keraguan dan itu bisa menjadikan kufur. Kalau dia yastaslim, dia pasrah dengan syaknya ini, dengan bisikan syaitan ini, dia akan jadi orang yang senantiasa ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa menimbulkan kufur. Khalas, entahlah. Wallahu taala alam, sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.